Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kitab Riyadus Salihin karya al-imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita hafalkan dulu hadis yang sebelumnya. Naam. Kasa orang makmur. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil asabi asabi'a wal wasuhata as-safata safati amara anna nabiy sallallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil asabi'a asabi'i wal wasuhati qala innakum la tadruna fi ayyihi al-farqa wa muslim nabi riwayatin lahu idza waqa'atil luqmatu ahadikum fal ya'khudha wal yamut ma kana biha min adha wal ya'kulha wa la yad'ha lisyaitan wa la yamsah yadahu bil mindili hatta yal'aqa asabi'ahu innahum la yadri fi ayyi ta'amihi al-gharqatu inna shaytana yadru inda kulli shay'in fi sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi wa idha saqatat min ahadikum al-luqmatu falyakhudha wa la yadri idha saqatat min ahadikum al-luqmatu Wal yumit ma kana biha min adha wala yada'ha li syaitan wal yakulha wala yada'ha li syaitan. Ikutnya kasa Rabu. Langsung saja. Hatta yang aku atau yang, sehingga mulai dari Naam, Ifari. Habib wa Afid. Ah! Inna syaitana yahduru yahduru fi yahduru ahadakum Inna syaitana yahduru yahduru fi yahduru syaitana yahduru ahadakum inda kulli shay'in inda kulli shay'in min ta'nihi hatta yahduru fi ta'amihi hatta yahduru fi ta'amihi Faidah sahabat min ahadikum al-lukmatu fal-yumit makana biha fal-yakulha min azam Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-ashir an ibn Abbas radhiyallahu anhumah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala beliau berkata qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau'izatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami menyampaikan nasihat. Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami menyampaikan nasihat. Faqal. Kemudian beliau bersabda, Ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia, wahai manusia, innakum mahsurun ilallah ta'ala hufatan uratan hurla. Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan menuju Allah atau menghadap Allah Ta'ala hufatan uratan hurla dalam keadaan tidak beralas kaki hufat tidak beralas kaki uratan telanjang yakni tidak berpakaian hurla tidak bersunat ataupun tidak berkhitan. Sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan menuju Allah atau menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, lagi tidak berkhitan. Dalam riwayat yang lain ada tambahan buhman. Buhman. Dalam riwayat yang lain ada tambahan buhman. Buhman maknanya la mala lahu. Dalam keadaan tidak memiliki harta sedikit pun. Dalam keadaan tidak memiliki harta sedikit pun. Buhman. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, kami pun mengulanginya. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, kami pun mengulanginya. Maknanya ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, awal penciptaan manusia demikian. Ini awal seseorang manusia dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, jika seorang dilahirkan dari perut ibunya, begitu juga tidak berkhitan, begitu juga dia belum punya apa-apa, buhman. Seorang yang lahir, dilahirkan oleh ibunya, dia tidak beralas kaki, kemudian tidak berpakaian telanjang, kemudian tidak berkhitan, dan tidak memiliki apa-apa, tidak punya harta sama sekali. Itu keadaan manusia ketika dilahirkan oleh ibunya, awal penciptaan dia. Nah, begitu pula ketika dia dibangkitkan nanti pada hari kiamat, kondisinya juga demikian. Tidak beralas kaki, telanjang, tidak berkhitan, dan tidak memiliki apa-apa, harta sedikit pun. Di antara pengertian buhman. Wa'dan 'alaina, sebagai janji atas kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukannya. Ala ketahuilah wa inna awwalal khalaiki yuksa yaumal qiyamati Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya makhluk yang pertama diberi pakaian nanti pada hari kiamat adalah Nabi Allah Ibrahim. Sesungguhnya makhluk pertama yang diberi pakaian nanti pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihi assalam. Ala, ketahuilah, wa innahu sayuja'u birijalin min ummati, bahwasanya akan didatangkan beberapa orang lelaki dari kalangan umatku. Bahwasanya akan didatangkan beberapa orang lelaki dari kalangan umatku. Fayukhazu bihim zatashimal, maka mereka diambil bersama golongan kiri. Fakul, maka saya katakan, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi ashabi, wahai Rabbku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Mereka adalah sahabat-sahabatku. Fayuqal, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Maka dikatakan, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah engkau. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Fa'akul, maka saya katakan, kama qalal abdus salih, sebagaimana perkataan seorang hamba yang soleh, yakni Nabi Allah Isa, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Ila qawlihi al-azizul hakim. Sampai ucapannya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-117 sampai 118. Fayuqaluli, sudah, maka dikatakan kepadaku, ini ketika ada umatnya yang diambil dari sebelah kiri, ini golongan kiri, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim mundhu faraktahum. Sesungguhnya mereka terus menerus, lam yazalu murtaddin, terus menerus murtad ke belakang mereka, ini mundur ke belakang, murtad, mundhu faraktahum, semenjak engkau berpisah dengan mereka. Semenjak engkau berpisah dengan mereka. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Ghurlan, makna ghurlan ay ghaira makhtunin, tidak berkhitan. Hadis ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Berarti tingkatan hadis yang paling sahih. Tingkatan hadis yang paling sahih ketika diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Khonohiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah. Cuma yang paling inti, yang paling penting faedah yang sesuai dengan bab kita adalah enam, wajibnya berpegang teguh dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Wujubu at-tamassuk bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya berpegang teguh dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Dan tercela dan berbahayanya perkara al-muhdatsat, perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Dari sisi khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, tentang Rasul tahu itu umat beliau. Nah, beliau mengetahui bahwasanya itu umatnya. Ummati, ummati. Dalam riwayat yang lain, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ini hadis ataupun kisah ini itu tentang penyebutan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang umatnya pasti akan mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang akan munculnya pemimpin-pemimpin yang mereka naam yahtadun bighairi hadji, mengambil petunjuk dengan selain petunjukku, wa yastannun bighairi sunnati, dan mereka mengambil sunnah dengan selain sunnahku, kata Rasulullah SAW, saya kunu umara, akan datang para pemimpin-pemimpin yang mereka yahtaduna bighairi hadji, mereka mengambil petunjuk dengan selain petunjukku, wa yastannuna bighairi sunnati, dan mereka mengambil sunnah dengan selain sunnahku. Kulubuhum kulubus syayatin fi jismani insin, kata Rasulullah SAW, hati-hati mereka itu hati-hati setan dalam bentuk penampilan manusia. Kulubuhum kulubus syayatin fi jismani insin, hati-hati mereka itu hati-hati setan, sementara jasmani mereka, bentuk mereka bentuk manusia. Itu akan datang pemimpin-pemimpin seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan sekian lafaz yang menunjukkan akan muncul pemimpin-pemimpin yang jahat. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifat pemimpin yang demikian yang akan muncul, para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala nunabizuhum bisayf, afala nunabizuhum bisayf, apakah boleh wahai Rasulullah kami perangi mereka dengan pedang, apakah boleh kami memberontak memerangi mereka dengan pedang-pedang, afala nunabizuhum bisayf, apakah boleh kami ketika muncul pemimpin-pemimpin tersebut kami perangi mereka dengan pedang. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, isbiru hatta talaqawni 'alal haud. Isbiru hatta talaqawni 'alal haud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar kalian. Jangan memberontak kepada penguasa yang demikian walaupun kejam. Naam, wa in ukhidha maluk, wa in duriba dhuhruk, walaupun diambil hartamu, walaupun dicambuk punggungmu, sabar. Isbiru hatta talaqawni 'alal haud, sampai kalian berjumpa dengan aku di telagaku. Di telagaku. Naam. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata ada nanti pada hari kiamat para lelaki yang mereka mencoba mendekati telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, mereka mendekati telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata mereka diusir. Mereka diusir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget bertanya, kenapa mereka diusir? Rasul mengatakan, ummati, dalam riwayat ini, ya Rabbi ashabi, ashabi. Dalam riwayat yang lain, ummati, ummati. Mereka itu umatku, kenapa kau diusir? Disebutkan bagaimana Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya mereka itu adalah umatnya. Disebutkan adalah min mawadhi'is sujud. Naam, dari mana Rasulullah mengetahui bahwasanya mereka adalah umat beliau? Adalah min mawadhi'is sujud, dari tanda atau bekas-bekas tempat sujud. Naam. Karena bekas sujud, anggota sujud kita, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, itu akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Naam. Bekas sujud umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat akan bercahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, beliau menyatakan, inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamah hurran muhajjala. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya umatku akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat hurran muhajjala, dalam keadaan bercahaya anggota wudunya. Naam. Anggota wudunya. Wajahnya, tangannya, kakinya, anggota wudunya bercahaya. Naam. Maka oleh sebab itu, walaupun ini tambahan mudraj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan barang siapa yang ingin memperpanjang hurrahnya, maka hendaknya apa? Silahkan dilakukan. Walaupun ini yang ini tambahan dari Abu Hurairah, al-muhim bercahaya. Sampai dikatakan apa? Seperti kuda yang putih di tengah kuda-kuda yang hitam. Sangat nampak umat beliau. Tapi mereka diusir. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Rasul menyatakan ummati, mereka itu adalah umatku, tapi mereka diusir. Mereka diusir, maka apa alasan mereka diusir? Disebutkan dalam hadis ini, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelah engkau. Dari sini menunjukkan kepada kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tercelanya kebid'ahan dan tercelanya perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Naam. Zambul bid'ah wal muhdatsat. Tercelanya perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan fid din, di dalam agama. Kenapa? Dikarenakan sebagian para ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud yang diusir ini adalah ahlul bid'ah. Naam, yang dimaksud diusir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diusir dari telaga beliau itu adalah ahlul bid'ah. Dengan alasan ketika ditanyakan kenapa mereka umatku, dikatakan kepada Rasulullah SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui nam apa yang mereka ada-adakan setelah engkau. Nam, pendapat yang lain, nam mereka-mereka ini yang dimaksud adalah orang-orang yang murtad. Sebagaimana bagian yang terakhir. Innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim mundu faraqtahum. Sesungguhnya mereka senantiasa murtad ke belakang mereka semenjak engkau berpisah dengan mereka. Ini khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga sangat jelas di dalam hadis ini wajibnya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, perkara-perkara muhdatsat dan juga al-bid'ah, perkara-perkara kebid'ahan. Nah, dikhawatirkan terkena ancaman tidak akan melewati telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu faedah yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan bab al-amru bil muhafadhah ala sunnah wa adabiha. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah-faedah yang lainnya selain yang berkaitan dengan bab. Naam. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Bahwasanya di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkhutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Di antara kebiasaan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Dan khutbah beliau itu terbagi menjadi dua, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah. Ada yang disebut dengan al-khutbah ratibah, khutbah yang ratibah. Naam, kalau bahasanya rawatib, rawatib itu rutin. Rutin selalu kalau ada terjadi seperti ini ataupun melalui demikian beliau berkhutbah. Itu namanya al-khutbah ratibah. Khutbah yang ratibah. Contohnya apa? Khutbatul Jum'ah. Namanya al-khutbah ratibah. Khutbatul Jum'ah. Kemudian khutbatul Id. Khutbatul Id. Begitu juga khutbatul Istisqa. Khutbah salat istisqa dan yang lainnya. Yani rutin ketika ada kejadian-kejadian ataupun hari-hari tertentu yang memang beliau biasa berkhutbah. Setiap Jumat ya khutbah. Nah, sebelum salat Jumat, setiap Id ya beliau berkhutbah. Nah, itu namanya al-khutbur ratibah, khutbah yang ratibah. Terus senantiasa ada rutin dilakukan. Kemudian yang kedua, al-khutbul 'aridah. Naam. Maknanya khutbah yang tidak rutin. Yakni fa innaha takunu idza wujida sababun 'aridun. Yani khutbah yang dilakukan jika didapati sebab-sebab yang menghendaki beliau berkhutbah. Khutbah yang jika didapati sebab-sebab yang menghendaki beliau berkhutbah, sebab-sebab atau kejadian-kejadian. Ini tidak sedang khutbah Jumat, tidak sedang khutbatul Id, tapi ada suatu kejadian yang mengharuskan beliau menjelaskan kepada para sahabatnya, maka beliau langsung berdiri berkhutbah. Itu namanya apa? Khutbah yang apa? Aridah. Naam, aridah. Khutbah yang sifatnya kalau ada kejadian tertentu saja yang atau kasus-kasus tertentu yang beliau berkhutbah sesuai dengan kasus tersebut. Nah, dan ini banyak contohnya ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara contohnya adalah hadis tentang seorang pegawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditugasi untuk mengurusi harta zakat. Nah, yang terkenal dengan hadisnya siapa? Hadis man? Ibnu Lutbiyah. Hadis Ibnu Lutbiyah. Nah, hadis tentang apa? Ibnu Lutbiyah. Yakni Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mengurusi zakat, memperkerjakan seseorang untuk mengurusi zakat. Nah, sebagai pekerja mengurusi zakat, sedekah dan yang lainnya. Maka ketika petugas ini pulang ke Madinah, dia mengatakan ini harta zakat, ini harta sedekah. Ternyata di sisinya ada unta. Wa ma'ahu ibilun, di sisinya ada seekor unta. Dia mengatakan adapun unta ini itu hadiah untuk saya. Ada yang ngasih hadiah. Nah, ini ketika lagi bertugas mengumpulkan zakat, Ya zakatnya dia amanah, dia ambil zakatnya, cuma ada yang ngasih hadiah. Seekor unta. Dia mengatakan hadhihi lakum wa hadhihi uhdiyat ilayya. Ini untuk kalian dan ini yang dihadiahkan kepadaku. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, fa khotoban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berkhutbah melihat kejadian ini dan mengatakan ma balu ahadikum nasta'miluhu 'alal 'amal. Bagaimana keadaan salah seorang di antara kalian yang kami jadikan dia sebagai pekerja untuk sebuah pekerjaan? Fayarji'u wa yaqul, kemudian dia kembali dan mengatakan hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya, ini untuk kalian dan ini hadiah untuk saya. Fahala jalasa fi baiti abihi wa ummi fayanzuru ayuhda aw lahu amla. Kenapa dia tidak duduk saja di rumahnya, di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, kira-kira datang enggak hadiah itu kepada dia? Nah, kenapa dia, kata Rasulullah, tidak tinggal saja di rumah ayahnya, tidak tinggal saja di rumah ibunya, kira-kira datang enggak hadiah kepadanya? Ini namanya terlarangnya hadaya ummal, hadiah bagi para pekerja. Nah, terlarangnya hadiah, memberikan hadiah kepada para pekerja yang mereka dipekerjakan. Nah, yang mereka sudah memiliki gaji padanya, tapi dalam rangka berterima kasih dan yang semisalnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian diberi, maka ini tidak boleh bagi pekerja tersebut untuk mengambilnya. Nah, kecuali ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau nah diperbolehkan oleh atasannya. Kecuali kalau diperbolehkan oleh atasannya atau bosnya, atau diambil kemudian diserahkan kepada atasannya. Adapun dia langsung mengambilnya dalam keadaan dia orang yang disuruh, tahu-tahu dikasih hadiah dia langsung mengambilnya, maka ini tidak diperbolehkan. Jangan mengatakan saya enggak minta, saya dikasih. Iya, akan tetapi engkau adalah seorang pekerja dari orang lain. Tidak diperbolehkan. Karena Rasul mengatakan, kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya? Kira-kira datang enggak hadiah kepadanya? Jawabannya tidak. Otomatis dia dikasih hadiah karena dia menjalankan tugas. Otomatis dia mendapatkan hadiah onta dikarenakan dia menjalankan tugas. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini yang wallahu ta'ala alam bisawab, banyak mungkin terjadi yang demikian ini. Seorang pekerja yang dia sudah digaji dari atasannya, kemudian dia menerima hadiah untuk pribadinya. Nah, ini namanya khutbah yang apa? Aridah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah kejadian, beliau melihat ini sebuah kesalahan, beliau berkhutbah. Beliau berkhutbah. Dan dari sini pula sebagai faedah tambahan min hadzal hadis, kata beliau, na'rifu 'azamatar riswah. Nah, kita mengetahui besarnya dosa suap. Nah, besarnya apa dosa suap? Nah, karena sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tengah-tengah manusia mengingatkan mereka dari perbuatan seperti ini. Mengingatkan mereka dari perbuatan seperti ini. Naam. Wa ila annahu idza fasha fi qaumin ar-riswah halaku. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, sesungguhnya jika telah menyebar merata suap ini di tengah-tengah suatu kaum, mereka akan binasa. Nah, Sesungguhnya jika suap ini telah merata di tengah-tengah suatu kaum, maka mereka pasti binasa, kata beliau radhiyallahu rahimahullahu taala. Sara kullu wahidin minhum la yaqulul haq. Masing-masing orang tidak bisa mengucapkan kebenaran, wala yahkumu bil haq, dan tidak bisa menghukumi dengan kebenaran, wala yakumu bil adl, dan tidak bisa menegakkan keadilan, illa idza rusiya, kecuali kalau disuap, wala iyadzu billah. Naam. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga perlu diingatkan tentang suap menyuap ini, dikarenakan kata beliau, kalau suap menyuap ini telah merata di suatu kaum, maka kaum tersebut akan binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, "Nam ar-riswatu mal'unun akhidhuha wa mal'unun mu'tiha." Suap itu terlaknat orang yang mengambilnya, dan terlaknat pula orang yang memberinya. Atau dalam hadis yang lain, la'anallahu ar-rasi wal murtasi. Semoga Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cuma ada pengecualian dari suap ini adalah ketika illa idza kana al-akhidhu yamna'u haqqan nas illa bi riswah, kecuali kalau orang yang mengambil suap itu menghalangi hak manusia kecuali dengan suap. Yakni manusia sulit mendapatkan haknya kecuali dengan suap. Maka fahina idzin yakunu la'natu 'ala hadzal akhidh la 'ala al-mu'ti. Maka pada kondisi seperti ini, yang terkena ancaman laknat adalah yang mengambil, sedangkan yang memberi tidak terkena suap, tidak terkena ancaman laknat. Kenapa? Karena dia mengambil haknya. Memang haknya itu, cuma tidak bisa mengambil haknya kecuali dengan suap. Orang yang mengatur, yang memberi, memegang apa yang menjadi haknya, tidak memberi kecuali dengan suap. Maka ketika dia menyuap, tidak mengapa. Adapun yang mengambil, itulah yang terkena dosanya, terkena ancaman laknat. Kenapa? Karena memang itu adalah haknya. Yang terkena ancaman adalah ketika menyuap dalam rangka mengambil sesuatu yang bukan haknya. Supaya dia salah, dia keliru, nam dia berbuat kesalahan, kemudian dia menyuap supaya dikatakan dia di atas kebenaran, tidak salah, maka itu yang terlarang. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kalau memang haknya, maka tidak mengapa, terutama ataupun ketika apa? Ketika dia tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan menyuap. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim secara umum tentunya suap ini perkara yang berbahaya kalau sudah menyebar di suatu kaum. Naam. Terkhusus kata beliau harus berhati-hati bagi para penanggung jawab di negeri-negeri Islam, ini bagian pemerintahan. Naam. Zaman sekarang ini terkadang enggak mungkin untuk ataupun sulit untuk datang sampai kemaslahatan kepada manusia itu kecuali dengan suap. Nah, maka hati-hati bagi para petugas-petugas negara dari suap ini. Qul hadin rahimani wa rahimakumullah, ini namanya khutbatun aridah. Begitu juga yang berikutnya, terakhir, nah, habis waktunya banyak. Contoh khutbah yang aridah adalah ketika ada seorang wanita yang mencuri, wanita mahzumiyah sarakat, seorang wanita yang terhormat mencuri, kemudian mereka meminta orang yang bisa memberikan syafaat untuk menghadap Nabi SAW supaya melepaskan wanita tadi, tidak dipotong tangannya, maka mereka ketika itu mengutus Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra kesayangan dari orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, maka Usamah pun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah engkau akan memberikan syafaat pada hukuman had dari had-had Allah tabaraka wa taala, mengingkari apa? Perbuatan Usamah bin Zaid yang memintakan syafaat untuk hukum had. Syahidnya summa qama fin nasi yakhtubu. Dengan kejadian ini Rasul pun berdiri di tengah-tengah manusia berkhutbah. Berkhutbah. Faqal, maka beliau mengatakan dalam khutbahnya tersebut, ala wa inna man kana qablakum kanu idza saraqa fihi musyarifu tarakuhu wa idza saraqa fihi mudda'ifu aqamu alaihi alhad. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, jika di tengah-tengah mereka ada orang yang mulia, yang terhormat mencuri, tarakuhu, mereka meninggalkannya, tidak menerapkan hukum had padanya. Wa idza saraqa fihi mudda'if, dan jika orang yang lemah mencuri di tengah-tengah mereka, mereka pun menegakkan atasnya hukuman had. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menyebabkan mereka binasa. Wa aimullah, kemudian Rasul menyatakan dalam khutbahnya, yakni ahlifu billah, aku bersumpah demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Ini ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya Fatimah binti Muhammad itu lebih afdal dan lebih mulia daripada wanita mahzumiyah ini. Tetapi tetap kalau seandainya mencuri, kata Rasulullah, aku akan potong tangannya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, namanya khutbah aridah. Khutbah yang disampaikan ketika apa? Ada kejadian-kejadian dadakan tertentu. Nah, kasus-kasus tertentu yang perlu diingatkan. Nah, ini sementara yang bisa disampaikan dari faedah hadis ini, dihafalkan. Subhanakallahumma hamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.